Kemudian di dalam hadis berikutnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalla ahadukum ila shay'in yastiruhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaz bayna yadayhi falyadfa'hu ay aba falyuqatilhu fainama huwa shaytan muttafaqun alayh." Wa fi riwayatin fainama fi qarin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalla ahadukum ila shay'in yastiruhu," apabila salah seorang dari kalian salat kepada sesuatu yang menjadi sutrahnya, minan nas, sutra yang memisahkannya dengan manusia, menghalanginya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza, kemudian setelah itu ada seseorang yang ingin lewat, ijtaza dia ingin berlalu, fal yadfa'hu, perhatikannya, arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi, dia ingin lewat di depan keduanya, kedua tangannya. Ini kalimat bayna yadayhi harus dipahami ya, dalam jarak jangkauan apa? Kedua tangan. Ya. Karena itu jarak sutra, seorang dengan sutranya, dia mendekat. Ya. Dan Nabi berkata, "Man sari yusalli ila sutra fal yadli minha." Siapa yang salat kepada sutra, hendaknya dia mendekat. Dia mendekat. Berapa kadar dekat di antara dia dan antara sutra? Ada beberapa riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan antara Nabi dan sutranya, Nabi ketiga sujud, itu ada seperti apa, mungkin kambing bisa lewat. Ya. Kambing bisa lewat. Dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa jarak beliau, antara kaki beliau dan sutra, itu jaraknya 3 dirah, 3 hasta. Saya sudah sebutkan tadi, 1 dirah dari ujung, jari tengah sampai ke mana? Ke siku. Ya, ukurlah 3 kali. Ya, 3 kali ini itu jarak antara dia dan antara apa? Sutra. Dan ini jarak yang dekat. Jarak yang apa? Jarak yang dekat. Ya. Karena itu sutranya dia biarkan dekat. Nah. Fa'arada ahadun ayyujitaza. Ini salah seorang dari kalian hendak, salah seorang ingin melewati, lewat di depannya. Faliya dita'ahu, hendaknya dia tahan. Kalau ingin lewat, dia tahan. Fain abah faliya qatilhu. Kalau dia tidak mau, maka hendaknya dia lebih keras lagi menahannya. Ini saya bahasakan, hendaknya dia bersungguh-sungguh menahannya. Ya. Jelas ya? Jangan di sini diartikan, kalau qatil hendak ia diperangi. Ya. Kita bermana memerangi. Ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Artinya dia bersungguh-sungguh menghalanginya. Karena sepakat para ulama, kalau dia maksa lewat, sepakat para ulama tidak diperangi dengan senjata dia. Ya. Bahan yang disepakati. Tapi ditahan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ditahan dengan sungguh-sungguh. Baik. Dari sini kalimat fal yadfa'hu, hendaknya dia tahan. Ya, dia boleh tahan seperti apa saja. Ya. Yang lebih khusyuk bagi dirinya, bagi dalam salat. Dekatnya dia tahan pakai tangan. Ya, kalau dia salat misalnya orang tua salat pakai tongkat, ya dia tahan pakai tongkat, kan enggak masalah. Jelas ya? Lalu kalau ditahan pakai kaki, ini saya kira mengganggu kehusukan sholat. Ya. Jelas ya? Fa'in abah pandi fatilhu. Kalau dia tidak mau, maka hendaknya ditahan dengan sungguh-sungguh. Iya. Fa'in nama huwa syaitan. Sesungguhnya, dia itu adalah syaitan. Dia itu adalah syaitan. Ya. Nah, syaitan yang seperti ini, yang jauh dari kebaikan, ya, sudah ditahan, masih mau lewat lagi. Ya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa padanya ada syaitan. Kalau tidak ada syaitannya, begitu ditahan, ya, maka dia akan cari jalan lain. Dia akan cari jalan lain, atau dia akan menunggu. Iya. Demikian. Ini hadis dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, juga masih dalam rangkaian menunjukkan disyariatkannya sutra. Dan sutra di sini dibuat umum dengan lafaz apabila salah seorang sholat kepada sesuatu yang menjadi sutranya. Ya, hanya disebut sesuatu. Yang disebut sesuatu ini apa? Dari apa dia disebut? Kepada sesuatu yang menghalanginya dari manusia. Iya. Jelas ya? Wa'ilah dia sholat. Iya. Kepada sesuatu yang suruh minan nas. Yang menjadi sutrahnya. Menghalangi dia dari manusia. Fa'arada ahadun ayyajibad. Lalu salah seorang ingin lewat. Ingin lewat. Nah. Baik. Ini penyebutan keadaan ya. Dan keadaan syariat merinci. Suatu hal kalau terjadi, maka dilakukan begini. Iya. Kalau syariat datang merinci, maka hal tersebut adalah ilmu yang patut kita ketahui sebab banyak terjadi di tengah manusia. Banyak terjadi di tengah manusia. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan kalau seorang sudah meletakkan sutra di depannya, maka dia sudah aman dari orang yang berlalu-lalang. Panjang tidak berlalu antara dia dan antara sutranya. Iya. Nah, hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga sutra. Sampai kalau ada yang lewat, ditahan. Begitu dia ingin melewat lagi, ditahan lebih sungguh-sungguh. Iya. Ditahan dengan sungguh-sungguh. Jelas ya? Al-Qurtubi berkata, menahannya bisa dengan isyarat. Dia kasih syarat misalnya, menahan. Ya. Atau dia menahan lembut. Ya. Ada yang mau lewat, dia tahan lembut misalnya. Atau dia beri syarat. Ya. Lembut dia menahannya. Sebab orang namanya lewat, kadang dia tidak tahu, tiba-tiba ditahan kaget, dia mungkin saja akan marah. Ya. Dan dari kemarahannya ini, dia ditunggangi oleh syaitan. Jelas ya? Karena itu dia menahan dengan cara mengingatkan, supaya tidak lewat. Nah, kalau dia tetap mau lewat, nah ini baru ada syaitannya. Ya, caranya lain. Ya, jangan baru mau lewat, langsung dikasih gini, tinju depannya. Ya. Jelas ya? Ini namanya mengajak beradu. Ya. Nah. Ini yang menyebabkan kadang terjadi ya, permasalahan. Ya, dan ini sebagian orang kadang seperti yang dikatakan Rasulullah, betul syaitan. Ini ada pernah ikhwan yang cerita di sebuah kejadian, ada orang sholat. Ya. Kemudian ada yang lewat di depannya. Ya. Mungkin dia mahasiswa baru juga, masih belum banyak ini, ditahan. Ya. Nah, ditahan dia ngotot mau lewat. Terus dia lewat. Ditahan, tetap dia mau lewat. Begitu tetap ditahan, dia lompat. Ya. Melewatinya. Ya, ini saya nggak tahu bagaimana dalam proses menahannya.